Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Agar dengan Islam ini pamannya mendapatkan al-fauz wassa'adah, keberuntungan, kebahagiaan. Wa talaba minhu an yaqula kalimat at-tauhid. Maka dari itu beliau alaihi salatu wasallam meminta dari pamannya ini untuk mengucapkan kalimat at-tauhid. Wa aradu alaihi al-musyrikun an yabqa ala dini abaihi alladhi huwa asyirku. Ternyata orang-orang musyrikun, ya, dalam hal ini dua orang yang menjadi pamannya Abu Thalib, ya, mereka orang musyrik di waktu itu, Abdullah ibnu Abi Umayyah dengan siapa? Abu Jahal, menawarkan juga kepada Abu Thalib agar tetap di atas agama nenek moyangnya, yaitu kesyirikan. Li'ilmihim bima tadullu alaihi hadhihal kalimatu. Karena mereka tahu apa yang ditunjukkan oleh kalimat yang ditawarkan oleh Nabi SAW. Min nafyi syirki wa ikhlasul ibadati lillahi wahdah. Yaitu apa? Menafikan, meniadakan kesyirikan, dan mengikhlaskan ibadah hanya bagi Allah semata. Ya, mereka tahu ya, apa yang dimaukan dari tawaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pamannya ini, sehingga mereka bersegera juga untuk menawarkan ya, kesyirikan, biar tetap di atas kesyirikan, jangan menerima seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa'ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam talabat talaffuzi bisyahadati min ammih. Ya. Melihat tawaran apa yang ditawarkan oleh Nabi kepada Abu Thalib ini, ya, dicekal istilahnya, ya, dihadang-hadang oleh musyrikin ini, Nabi pun mengulangi, menawarkan kepada pamannya lagi ya, untuk melafadzkan syahadah tersebut. Wa'adal musyrikun al-mu'aradah. Demikian juga musyrikun, ya, gak mau kalah, menawarkan lagi juga. Ya, menawarkan kesyirikan, tetap di atas kesyirikan. Wasaru sababan li saddihi anil haqqi wa mautihi ala syirki. Dan mereka ini, musyrikin ini, menjadi sebab terhalangnya paman Nabi dari kebenaran. Ya. Dan menjadi sebab matinya paman Nabi di atas kesyirikan. Wa inda dzalika halafa Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatlubanna lahu min Allahil maghfirah ma lam yumna min dzalik. Nah, dan ketika itu ya, dengan kejadian ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah sungguh-sungguh akan meminta dari Allah untuk pamannya ini ampunan malam yumna min dzalik, selama tidak dilarang. Jadi bersumpah selama tidak dilarang. Fa anzalallahul man'a min dzalik. Ternyata Allah menurunkan firman-Nya yang berisikan apa? Larangan dari untuk memintakan ampun bagi orang musyrik. Wabayyana lahu annal hidayata biyadillah yatafaddalu biha ala man yasha. Dan Allah menerangkan kepada Nabi SAW bahwa hidayah itu di tangan Allah. Allah utamakan tentang hidayah ini bagi siapa yang Allah kehendaki. Li'annahu ya'lamu man yasluhu laha mimman la yasluhu. Dikarenakan Allah tahu siapa yang berhak pantas untuk mendapatkan hidayah dan dari siapa yang tidak pantas untuk mendapatkan hidayah. Allah Maha tahu tentang urusan ini. Ya, ini makna secara umum terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang kisah matinya paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Baik, munasabatul hadis lil bab, apa kecocokan hadis yang dibawakan oleh penulis dengan bab yang dibuat oleh beliau ini? Anna Rasulullah alaihi salatu wassalam la yamliku naf'an liman huwa aqrabun nasi ilaihi mimma yadullu ala butlanil ta'alluqi alaihi sallallahu alaihi wasallam bi jalbin naf'i aw daf'id durri wa ghairuhu min babi aula. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak memiliki kemanfaatan untuk diberikan kepada orang yang dikatakan aqrabun nasi ilaihi, manusia yang paling dekat hubungan kerabatnya dengan beliau, kepada beliau. Di mana ini menunjukkan apa? Butlan at-ta'alluq alaihi, batilnya untuk bergantung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa? Mendatangkan manfaat atau dalam apa? Menolak kemadharatan. Menyandarkan datangnya manfaat, menyandarkan di hilangkannya kemadharatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa hayruhu, kalau Nabi saja demikian tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudharat, wahairuhu, selain beliau, min babi aula terlebih lagi. Beliau saja tidak bisa, terlebih lagi selain beliau. Tayyib. Qala hafizahullahu ta'ala, ma yustafadu minal hadith. Apa yang bisa diambil faedahnya dari hadis ini? Di sini dibawakan 9 faedah. Yang pertama, jawazu iyadatil maridil musyriki idza rujiya islamuhu. Bolehnya untuk menjenguk orang yang sakit, yang dia itu musyrik, apabila memang bisa diharapkan keislamannya. Ya, kita bisa mengetahui orang ini bisa diharapkan keislamannya karena kita tahu tentang informasi si musyrik ini. Ya, mungkin tetangga kita yang kita tahu tentang keadaannya, dia juga tahu tentang kita. Bisa. Jadi ketika bisa diharapkan keislamannya, ya, maka dikatakan oleh beliau, jawaz, boleh untuk kita menjenguk si sakit ini. Yang kedua, madarratu ashabis su'i wa qurana isyarri alal insan. Bermadorotnya untuk bersahabat dengan orang yang jelek dan teman-teman yang jahat, ya, bagi manusia Ya, ini semua kita bisa rasakan ya. Ketika kita qadarullah masih memiliki hubungan dekat dengan orang-orang atau teman-teman yang jelek, sulit untuk kita meninggalkan kejelekan yang ada. Sulit untuk meninggalkan kejelekan yang ada. Kepinginnya bertaubat dari kejelekan tersebut, namun karena masih bergaul dengan orang-orang yang mengamalkan kejelekan ini, akhirnya enggak jadi. Bisa jadi malahan ya bertambah kejelekan. Ya. Maka kita dituntut dalam syariat Islam ini untuk mencari teman yang baik, untuk mencari sahabat yang baik. Ya. Dibawakan dalam catatan kaki di sini beberapa riwayat yang menunjukkan apa disyariatkannya bagi kita untuk mencari teman yang baik. Ya, mungkin kita bisa bacakan sedikit darinya. Disebutkan di sini satu riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bersabda, "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun." Jangan kamu bersahabat kecuali dengan orang yang mukmin. Dan jangan kamu makan dan jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Hadis dinilai hasan oleh Imam Al-Albani, ya, riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi. Ya. Hadis yang masyhur yang lain, hadis Abu Musa Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim tentang apa? Permisalan berteman dengan orang yang baik dengan berteman orang yang jelek. Ya. Dipermisalkan di sini oleh Nabi alaihi salatu wasalam, "Matsalul jalisi shalih wasu kahamil miski wa nafihil kir." Ya. Permisalan teman duduk yang soleh dengan teman duduk yang su, yang jelek, adalah seperti permisalannya apa? Ya, tukang minyak wangi dengan tukang pandai besi. Fahamilu al-mis imma an yuhziyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Ya, kalau berteman dengan tukang minyak, minyak wangi, bisa jadi kamu mendapatkan minyak wangi darinya dengan cuma-cuma, atau bisa jadi engkau membelinya, atau minimalnya engkau akan mendapatkan aroma wangi yang muncul dari dia, ya, dengan minyak wanginya tentunya. Sementara kalau berteman dengan orang yang jelek, itu seperti berhubungan, bermuamalah dengan tukang pandai besi. Tukang pandai besi, ya, mungkin yang baru mendengar asing, tukang pandai besi. Orang yang ngolah besi, bisa jadi pisau, golok, gitu kan. Untuk menjadi yang seperti itu dibakar. Nah, di sini ima an yahriqa thiyabaka, ketika kamu mendekat ke tukang pandai besi ini yang sedang melakukan pekerjaannya, bisa jadi engkau akan terbakar pakaiannya. Ya, dekat-dekat sih. Wa ima an tajida rihan khabithah. Dan kalau tidak terbakar, ya paling minimalnya engkau akan mendapatkan rihan, aroma yang khabithah, yang jelek, yang bau. Baik. maka berteman dengan orang-orang yang jelek sangat berbahaya. Ya. Bagi orang yang ingin bertaubat dari kejelekan yang dilakukannya, yang temannya juga melakukan hal itu, ketika mau bertobat dari yang kok masih bergaul, ya, sulit. Ya. Dia mau tobat tapi temannya masih melakukan, akhirnya kepingin lagi. Sulit. Ya. Ya, insya Allah yang seperti ini antum bisa merasakannya. Ya, bisa merasakannya. Berikutnya, anna makna la ilaha illallah tarku ibadatil asnami wal awliyai wassalihin. Wa ifradullahi bil ibadah. Bahwa makna dari la ilaha illallah adalah meninggalkan peribadahan kepada berhala-berhala, para wali, ataupun orang-orang soleh. Dan juga dari makna la ilaha illallah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ibadah. Wa anal musyrikina yarifuna maknaha. Dan orang-orang musyrikin itu mereka tahu makna dari la ilaha illallah. Orang musyrikun ketika itu mereka paham betul apa yang dimaukan dari kalimat la ilaha illallah. Sehingga saking pahamnya, sekedar untuk mereka mengucapkan, karena ditawarkan untuk mengucapkan, mereka enggak mau. Karena kalau sampai mengucapkan, mengharuskan konsekuensi demikian, demikian, demikian. Sehingga apa? Untuk ngomong saja enggak mau. Ya, beda dengan orang sekarang. Orang-orang musyrikin. Amalannya musyrikin. Syirik kabeh amalannya. Ucapan la ilaha illallah yang benar, pahami maknanya. Mau berapa kali? 1000 kali? Siap. Enggak paham. Atau orang-orang yang mengadakan acara arisan la ilaha illallah. Arisan la ilaha illallah. Dikumpulkan orang-orang, kemudian membacakan kalimat itu ya, selama satu malam misalnya. Kalau satu orang 10 ribu, kalau 10 orang berarti berapa ribu? Satu orang 10 ribu, 10 orang 100 ribu. Ya benar ya? Nah, ya. Nanti di akhir acara, apa yang kita baca pada malam hari ini semuanya pahalanya kita hadiahkan untuk si A. Banyak banget. 100 ribu kalimat la ilaha illallah. Ternyata dilihat amaliyahnya jauh dari kandungan la ilaha illallah. Syirik tidak pernah dilepas. Kebid'ahan, kesesatan juga dijalankan. Wal'iyadzubillah. Ya. Maka penting, wahai ahli sunnati wal jamaah, untuk memahami dengan baik dan benar akan makna la ilaha illallah. Ya. Berikutnya, anna man qala la ilaha illallah an ilmin wa yaqinin wa'tiqadin dakhala fil islam. Bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ya, dengan pengetahuan dia tahu, kemudian dengan keyakinan ya yakini kalimat tersebut ya, maka dakhala fil islam, dia masuk ke dalam Islam. Anal a'mala bil khawatim, bahwasanya amalan-amalan itu ya, yang dinilai itu yang akhirnya. Ya. Untuk dikatakan seorang itu amalnya baik atau enggak, dilihat akhirnya. Dilihat apa? Akhirnya. Berikutnya, tahrimul istighfari lil musyrikin. wa tahrimu muwalatihim wa mahabbatihim. Haramnya untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik, dan haramnya untuk berloyal, mencintai mereka. Walaupun si musyrik ini dari orang yang paling dekat hubungannya dengan kita, apakah mungkin orang tua kah? Orang tua kita, atau mungkin anak kita, atau mungkin kerabat kita. Kalau diketahui itu musyrik, haram untuk apa? Memintakan ampun untuk mereka. Jahat teman ya? Ya enggak, itulah tuntunan syariat kita. Antum baca sejarah, bagaimana para sahabat berperang dengan orang musyrik. Tidak sedikit dari mereka yang apa, membunuh orang tuanya, atau sebaliknya, ya, si orang tua membunuh anaknya. Begitu. Tidak sedikit dari mereka yang demikian. Sudah saling membunuh, masa memintakan ampun gitu kan? Secara akal kan enggak menerima. Terlebih dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian. Ya, maka na linnabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi seorang nabi dan juga kaum mukminin untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik, walaupun si musyrik ini dari kalangan kerabat dia yang paling dekat. Terserah mau dikatakan orang bagaimana, yang pokok kita pegangi prinsip ini. Berikutnya, butlanu ta'alluqi 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi li jalbil naf'i aw daf'id darar. Batilnya untuk bergantung kepada nabi alaihi salatu wasallam dan yang lainnya untuk mendapatkan kemanfaatan atau untuk menolak yang namanya apa? Kemadharatan. yang hanya dapat mendatangkan manfaat, yang hanya dapat menolak mudarat, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada nabi apalagi yang lainnya. Berikutnya, ar-raddu 'ala man za'ama islama Abi Thalib. Riwayat ini sebagai bantahan bagi mereka, orang-orang yang mengira, menyangka, atau berkeyakinan bahwa Abu Thalib adalah orang Islam. Dengan riwayat ini, ya, membantah ya, apa yang mereka sangka. Yang terakhir, madarratu taqlidil aba wal akabir bihaithu yuj'alu qawluhum hujjatan yurja'u ilaiha indat tanazu'. Madorotnya, bahayanya membebek sekedar ikut, mengikuti tanpa memandang pegangan dasar orang yang dia ikuti. Madorotnya membebek, mengikuti tanpa dalil terhadap nenek moyang, terhadap para pembesar, para tokoh, ya. Di mana dijadikan pendapat-pendapat mereka, ucapan-ucapan mereka ini sebagai hujjah, sebagai dalil, pegangan yang dijadikan sebagai alasan. Yurja'u ilaiha inda tanazu, di mana dikembalikan kepada pendapat-pendapat mereka ini ketika terjadi perselisihan. Ketika diingkari oleh ahli sunnati wal jamaah, mereka berkilah. Datangkan ayat. Ternyata ayat itu sendiri sebagai bantahan untuk mereka. Diterangkan ayat ini oleh ahli sunnah. Ayat ini menerangkan demikian. Oh, ini hadis, ada hadisnya. Hadisnya. Hadis itu juga menerangkan perbuatan kamu itu syirik. Wah. Ya ini sudah ajaran nenek moyang saya. Mau apa? Ya sudah. Kalau sudah ujung-ujungnya ini ajaran nenek moyang kami, wes pol. Ya. Alasan yang paling mantep yang ada di sisi mereka untuk membantah. Ya, ketika Ahlussunnah dihadapkan dengan ucapan seperti ini, wah ini orang enggak mau mendapatkan kebaikan. Sudah diterangkan dalilnya jelas, ya, mereka malahan membantah dengan dalih ini sudah merupakan ajaran nenek moyang. Tidak bisa diganggu-gugat. Akhir kata, lakum dinukum waliyadin katanya. Ya wis lah kalau demikian. Ya. Kita ahlu sunnati wal jamaah, ahlu tauhid, berupaya dengan semaksimal mungkin untuk selalu mencocokkan semua amalan kita, baik yang berupa ucapan, hati, ucapan lesan, ya, ataupun amalan anggota badan, dicocokkan dengan apa? Ya, ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diupayakan itu agar jangan sampai perbuatan kita ternyata apa? Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita jangan puas. Kita jangan puas mengamalkan satu amalan dengan sekedar ya melihat apa yang diamalkan oleh kebanyakan orang. Karena belum tentu apa yang diamalkan oleh kebanyakan orang itu di atas al-haq. Ya. Dalam kitab Al-Usulus Salatah disebutkan di mukaddimah, ya, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Di antara apa yang kita dituntut untuk mempelajarinya adalah agar kita mengetahui agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Ya. Wallahu ta'ala alam biswab. Ya, mungkin ini yang kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.